nafas indah, sejukkan yang ada di dalam hatimu. Lembutkan aku, haluskan aku, beri keangkuhanku. Luaikan aku, gelapkan aku, dari semua kerinduan yang terpendam. Semua kerinduan yang terpendam.